Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik, dan kita masuk pada pertemuan 176 bait 69-70 halaman 239, dan ini masih masuk kepada kita membahas tentang nun wiqayah, tentang nun wiqayah. Nah, kita baca matanya dulu mas. Nah, kita baca, dan semoga Allah Azzaan memudahkan kita untuk mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas ini, karena Alfiyah ini bukan sesuatu yang mudah. Bahkan di awal bait syairnya Ibn Malik mengatakan Astainullaha fi Alfiyah, aku meminta pertolongan kepada Allah Azza Jalla untuk memahamkan Alfiyah. Sehingga di sini Alfiyah bukan sesuatu yang mudah untuk didapat, tapi di situ kaitannya dengan bahwasanya bukan sesuatu yang sulit manakala kita memohon kepada Allah Azza Jalla. Nah, dan semoga Allah Azza memudahkannya untuk kita bisa mendapatkan faedah. Nah, qala mu'allif rahimahullah, antum lihat mas, baik samping sini panas langsung dingin dulu. Aci besar kaget dingin panas kan cocok ini bisa negang ini mas. Nah, butuh mas, tak giniin mas. Oh enggak, tadi nanti sudah di tag sama Budi. Ciao. Kita enggak Naam. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik ahmadu rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqbilin sharafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighayri sukhti fa'iqatan alfat afiyatan min mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وانتدس ويفعل ونون أقبلن فعلا ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف افتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرنا منفت نعم. وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصر من نقصه إن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو للياك جاء أخو أبيك ذئت لا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جمعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع آمر ومذنب وسبي ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قولوا وعلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه وسمي معتلا من الأسماء ما قال المصطفى والمرتقي مكارما فالأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه أو ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالالفان وي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كان يدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثه ان تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم الضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من نبني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مدمر وكل مدمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنسب وجرنا صلح كرف بنا فإننا نلنا المنح وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق تقتبد إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا وتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو افسل هاء سلنيه وما أشبهه في كنت ألتخ أشبهه في كنت أخلفو انتمى نعم كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشا وليتي نظرا ومع لعل كس وكن مخيرا نعم جزاك الله خير satu lagi fil baqiyati wad-dirar khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi laduni qalla wa fi qadni wa qatni ya al hadfu aidan qad yafi ini tentang nun wiqayah. Kemarin tentang nun wiqayah. Tidak bisa. Karena langsung habis. Tidak tadi. Hangat terus dingin. Mas. Itu. Alhamdulillah. Nah. Jadi walaitani fasha walaiti nadara wa ma la'alla qis wa kun mukhayyara. Ini kaitannya dengan Ibn Ba'is menjelaskan tentang tetap masih nun wiqayah. Karena kemarin nun wiqayah apa mas jadinya? Nun yang berfungsi untuk melindungi fi'il dari pengkasrohan yang digabung dengan domir. Jadi tidak kemudian apa mas? Seperti apa mas? Ya, misalnya akrami atau akramani. Beda kan? Ada nun wiqayah itu membedakan fi'il. Nah, sedang nun di sini menjadi perantara antara ya mutakallim dan fi'il atau selainnya. Dan nun wiqayah ini huruf yang tidak memiliki kedudukan di i'rab. La mahala fil i'rab. La mahala fil i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Jadi nun wiqayah juga sesuai dengan namanya, artinya menjaga. Ya, menjaga, melindungi fi'il dari harokat kasroh. Jadi jangan sampai misalnya akrami, ya, tapi akramani. Kemudian karena sebelum ya mutakallim itu pasti kasroh. Jadi untuk a'toni, ya, dia memberikan kepadaku. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Dan nun wiqayah juga menghilangkan kesalahan pemahaman antara dhamir. Misalnya akramani abi, ya, bapakku telah memuliakanku. Kalau tidak ada nun wiqayahnya menjadi akrami abi. Wahai perempuan, hormatilah bapakku. Ya, muliakanlah bapakku. Dan ini juga sudah dibahas. Dan ini ada 5 pembahasan di sini nanti. Itu keadaan di mana nun wiqayah wajib didatangkan bersama ya mutakallim. Yang tadi kita sudah jelaskan, ya, laiti sama laitani. Laiti dan laitani beda. Jadi nun wiqayah wajib didatangkan bersama ya mutakallim ketika bersama fi'il madhi dan amr. Fi'il madhi dan amr. A'tani. Bukan a'toya. A'tini. Berikan kepadaku. Jadi nun di situ wajib hukumnya. Harus ada di situ. Ya. Sama dengan ketika apa mas? Ayat. Di surat Nuh mas. Apa surat Nuh? Rabbi innahum asawni. Rabbi innahum. Ya Rabku. Ya Rabku. Itu karenanya Rabbi di situ. Rabbi innahum, sungguhnya mereka asawni, telah mendurhakai aku, telah bermaksiat kepadaku. Nah, ini juga sama. Bukan asawi, tapi asawni. Ya. Ini kalau ketika ya mutakallim itu dalam keadaan apa mas? Datangnya pada fi'il madhi, mudhari' dan amr. Ya. Sama. Banyak dalam ya kalau amr fadkuruni adkurkum. Fadkuruni adkurkum. Nah. Maka ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi nun wiqayah itu wajib datang kepada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr ketika ada ya mutakallim. Nah. Kemudian nun wiqayah itu juga wajib didatangkan ketika bersambung dengan fi'il ta'ajub. Misalnya, ma aftarani ila afi rabbi. Ma aftarani. Ma aftarani. Betapa fakirnya aku, ma aftarani. Ma afqarani. Ma afqarani. Ila afi rabbi, terhadap ampunan Rabbku. Ma afqarani. Yani tulisannya seperti ini. Ma afqarani. Ya. Afqarani. Qarani. Ini ya. Ila afi rabbi. Afi rabbi. Ini pennya enggak ketemu, belum ketinggalan. Belum. Ada sih, ada di mobil ya. Maaf qarani ila afi rabbi. Ya. Jadi betapa fakirnya aku terhadap ampunan Rabbku. Maaf qarani ila afwi rabbi. Ini ana tulisannya wala. Mending anak tulis. Jadi ma ma ya wis ma af qarani ya ila afwi rabbi. Nah, betapa fakirnya ya maaf qarani ila afwi rabbi, betapa fakirnya aku terhadap ampunan Rabbku. Ya, seperti ini, Mas. Ya. Paham ya? Maaf qarani ila afi rabbi. Nah, hilang, Mas. Kemudian juga nun wiqayah juga wajib didatangkan ketika bersambung dengan huruf jar. Min dan an, anni minni. Ya, hadal qalamu minni, hadal qalamu minni. Pena itu minni, dariku. Kemudian ya, ya akhi ibta'id anni, wahai saudaraku jauhilah aku. Ibta'id anni. Ya, ibta'id anni. Ini ada min dan an. Sama nanti minni dan anni di sini. Untuk lihat minni dan anni. Nah. Kemudian juga terkadang nun wiqayah juga secara ya jarang dilakukan itu dihapus, ya dihapus ketika datang bersama fiil. Ya, misalnya seperti kemarin ada tukomi ka ada titos, ya ka ada tois. Idhahabal qawmu laisi. Ini nanti ada laisi. Aku menghitung jumlah kaumku. Ya, jumlah kaum. Ya. Nah, jumlah kaum. Sejumlah pasir yang banyak. Ka aditi taisi. Idhabal qawmu laisi. Tiba-tiba mereka semua pergi tanpaku. Ini contoh awal pembahasan tentang hal tersebut. Nah, kemudian keadaan di mana nun wiqayah lebih sering didatangkan bersama ya mutakallim. Misalnya laita. Ini laiti, laitani. La'allan laitani. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, langkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Ka munyati Jabiri idh qala laiti asdifuhu wa afkidu jalla mali. Nah, ka munyati Jabir, seperti angan-angan Jabir. Idh qala laiti, ketika dia berkata laiti, andai aku bertemu. Ya, asadifuhu wa afkidu jalla mali. Ketika aku bertemu dengannya dan aku kehilangan kemuliaan hartaku. Nah. Ini contoh saja. Dan nanti juga kita akan bahas tentang la'alla di sini. Ya, ladun juga sama. Qad balaghta min ladunni udra. Di surat Kahfi, Mas. Sungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur padaku. Ya. Ada qad, qadni. Ya, ada qatta. Ada qad, ada qatta. Ya, qatni. Ada qati. Qadni dan qati. Nah, itu adalah la'alli, ya. Ini nanti akan dibahas. Nah, sekarang kita bahas penjelasannya Syekh qala. Jadi kata-kata walaitani fasha walaita walaiti nadara wa ma la'alla iqis wa kun mukhayyara. Antum lihat di sini qauluhu wa laitani. Laitani. Seandainya fasha wa laiti nadara. Huna intaqala al-mu'allif ila nun al-wiqaya fil hurufi. Fahal taqtarinu nun al-wiqaya bil hurufi idha tasalat hurufu biya'il mutakallim. Perkataan di sini pertanyaan. Antum bisa bayangkan ketika beliau mensyarah dengan pertanyaan. Jadi kalau kita menuntut ilmu kemudian kita ditanya, harusnya itu adalah bentuk kewajaran. Ya, apalagi kalau misalnya lagi tepar 5 watt, ya, Pak Adi, Pak Nowo itu dikasih pertanyaan, berarti sama dengan apa yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Pertanyaan syarah di sini langsung pertanyaan. Perkataan walaitan fasha walaiti nadara. Dan di sini apa yang dibahas di sini tentang penjelasan, ya, tentang penjelasan yang berkaitan dengan hal ini, ya, karena kontekstualnya tetap dia masih ya. Nah, kontekstualnya masih berkaitan dengan pembahasan tentang di sini bait yang 6970 ini. Jadi walaitani fasha walaiti nadara. Dan dijelaskan di sini tentang untuk melihat di pembahasan sebelumnya sebentar. Nah. Nah, qulhu wa laytani fasha wa laytani nadara. Laytani itu fasha, artinya fasha di sini banyak dipakai. Ya, Mas Gus, baik-baik saja. Ayo. Wa layti nadara. Nadara itu jarang-jarang dipakai, Mas. Wa ma. Ya, dan juga bersama di sini la'alla, ya, la'alla ya. Jadi laitani itu nun wiqayah di sini sering dipakai, sedangkan kata-kata laiti tanpa nun wiqayah jarang digunakan. Fasya nadara. Nah, wama la'alla i'kis, dan hukum lafadz la'alla ini kebalikannya. Wa kun mukhayyara, dan jadilah mukhayyara. Mukhayyar itu artinya orang yang dipilih. Ya, orang yang dipilih, mukhayyar. Kalau mukhayyir, orang yang memilih. Mukhayyar, orang yang dipilih. Ya Pak No, antum dipilih atau enggak? Ayo. Kemudian disebutkan fil baqiyati wattirara khaffafa. Untuk sisa kalimat, ya, fil baqiyati, sisa di situ, wattirara huruf lainnya seperti saudaranya laita dan la'anla, wattirara khaffafa, karena alasannya darurat syair, maka ini menjadi takhfif, ada takhfifnya, tidak ada nunnya maksudnya. Misalnya apa? Minni wa anni. Seperti apa? Minni dan anni. Ba'du man qad salafa. Sebagian orang-orang dulu mentakhfifkan. Ya, artinya takhfif di sini tanpa syiddah, tanpa tasjid. Takhfif di sini nun saqilah dan nun ya khafifah. Itu ada yang la yatamayanna ahadukum al-maut didurrin asaba minhu. Jangan pernah ya berangan-angan dengan kematian, dengan sebab musibah yang menimpanya. Ya. Namun katakan apa, Mas? Allahumma ahyini ma kana hayatu khairun li. Wa tawaffani idza kana wafat khairun li. Itu seperti itu, Mas. Dalilnya la yatamayanna. Ada nun tsaqilah di situ, nunnya syiddah. Maka tsaqil di situ ada syiddahnya. Kalau yang khafif tidak ada syiddahnya, tidak ada tasjidnya. Seperti apa, Mas? Dari minni anni. Itu tanpa tasjid nun, itu bisa seperti juga. Itu juga maqad salafa. Ini sudah orang-orang dulu, salaf terdahulu juga mentakhfifkan. Ya. Jadi pada lafad ani dan minni itu tidak ada tasjidnya, maksudnya seperti itu. Paham maksudnya? Nah, sekarang kita bahas Qulhu wa laitani. Ya, laitani di sini. Ya. Wa laitani fasha wa laitani nadara. Huna intaqal al-muallif ila nunul wiqaya fil hurufi. Fahal taqtarinu nunul wiqayati bil hurufi idha ittasala al-hurufu biya al-mutakallim. Ini muallif Ibn Malik berpindah dari nun wiqayah fil huruf, dalam huruf. Ya, kalau sebelumnya dengan fi'il, ini dengan huruf. Fal taqtarinu nun wiqayah bil huruf, apakah ini bisa disandangkan, disejajarkan, disandingkan nun wiqayah dengan huruf apabila bertemu dengan huruf. Nun wiqayah ini bertemu dengan huruf minni anni, ya, biya al mutakallim, dengan ya mutakallim. Al jawab, jawab mas, min al hurufi, dari huruf, ma yaktarinu bin nunul wiqayah, nah, jawab, minal hurufi ma yaktarinu bin nunul wiqayah, termasuk dari huruf ini apa yang bisa disejajarkan dengan nun wiqayah, wa minha ma la yaktarin, dan ada juga yang tidak bisa disandingkan. Ini ma-nya harusnya dikasih spasi. Ya. Pemasalan contohnya ila. Taqulu fiha mudhafatan ila ya'il mutakallim ilayya. Ini diidhafahkan, ya, ditambahkan kepada ya mutakallim menjadi ilayya. Paham maksudnya? Wala taqul ilaini, tidak dikatakan ilaini. Kadzalika ala, ini menjadi alayya bukan alaini. Tidak semuanya dengan apa mas, nun wiqayah. Apa maksudnya sih? Karena kebiasaan orang Arab di sini mengatakan ilayya bukan ilai, ilaini. Ya, kemudian juga alayya bukan alaini. Wa ba'dul hurufi tadkhuluha nunul wiqayah. Sebagian huruf itu bisa masuk nun wiqayah, bisa masuk. Wa lihadza qala al-mu'allif, oleh karena itu mu'allif mengatakan walaitani fasha. Laitani fasha, fa laita huna harfun dakhalat 'alayha nunul wiqayah bikatsiratin. Suf. Ya, bikatsratin. Masuknya laita di sini, nun wiqayah masuknya kepada laita ini adalah banyak sekali, bikasratin. Laitani. Laita ada ninya. Qala Allah Ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Di surat An-Nisa 73. Jadi ya laitani di Quran, ya laitani artinya apa? Pak Noh, ya laitani apa artinya? Ya laitani lan anam fiddars. Ya. Apa laita? Seandainya. Seandainya tapi tidak pernah. Apa mas? Tidak pernah bisa diperoleh. Jadi perandaian yang jauh. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Seandainya, ya, aku kuntu dulu ma'ahum bersama mereka, fa'afuza fawzan 'azima, maka aku akan mendapatkan kemenangan yang besar. Qaluhu wa laiti nadara. Walaiti nadara, yakni annahu yanduru. Artinya jarang mas. Nadara. yang dulu jarang dipakai, Mas. Ya. Maksudnya apa? Nadir kehidupan. Ya, antum pernah dengar? Ini di titik nadir. Titik yang jarang terjadi. Harusnya seperti itu. Kalau orang-orang pujangga itu, kita berada di titik nadir. Titik yang tidak pernah terjadi, jarang terjadi, Mas. Paham maksudnya di sini? Itu dari nadir, kata nadir. Tapi intinya kalau antum disebut titik nadir, antum enggak akan paham apa maksudnya. Kecuali antum mengerti asal dari bahasa Arabnya. Nadara yang dulu. Paham? Nah. Ini jarang, Mas. Kayaknya antum itu enggak bisa, Mas. Minum es dengan jarang. Jarang-jarang minum es. Enggak bisa itu, Mas. Jarang-jarang minum es. Gimana jarang-jarang bisa minum es? Jarang itu sudah panas. Ya, Pak Nowo, jarang, Mas. Jarang-jarang. Antum butuh jarang, Mas. Ya. Makanya di sini laitan laiti qaimun. Badal laitani qaimun. Laiti ini dari laita nih, Mas. Laita ketika ditambahkan nun wiqaya ada bisa laiti qaimun atau laitani qaimun. Kalau yang laiti jarang dipakai, laitani banyak dipakai. Wala yughallatu man qala laiti qaimun. Dan jangan menyalahkan orang yang mengatakan apa, Mas? Ya. Jadi jangan disalahkan. Laiti qaimun. Seandainya aku bisa berdiri. Nah, lakin yuqal, namun yang dikatakan al-aksaru, paling banyak dipakai adalah laitani, seandainya aku. Wahual afsahu aidan. Ini juga fasih juga. Kayak antum lihat, Mas. Laita itu min alamati nafsul lawamah. Ini kata, Mas. Laita di sini adalah min alamat nafsul lawamah. Karena nafsul lawamah adalah nafsu yang nadam, nyesal, penuh dengan penyesalan. Seperti orang habis marah kemudian mengatakan kata cerai, tolak, habis itu nyesal. Wah, aku ngomong no, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza Jalla, kita dijauhkan dari yang seperti itu. Paham tuh, Mas? Itu marah, tapi habis itu antum nyesal. Sama halnya ketika antum marah-marah dengan anak-anak atau dengan istri, setelah itu antum nyesal. Kok aku marah mau? Kok aku marah? Terus. Itu subhanallah. Terjadi. Ya. Tapi terkadang enggak juga menyesal. Kenapa, Mas? Sudah terbiasa dengan marah-marah seperti itu sebagai tabiat dia yang lebih dominan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu beda, Mas. Orang yang menuntut ilmu seperti itu beda. Harusnya tidak sama dengan orang awam. Apa bedanya dia dengan orang yang di terminal? Ketika apa tentang ibadur rahman, Mas. Ya. sedikit lagi. Jadi laitani huwa wal afsah. Ini lebih fasih juga. Qulu huwa ma'a la'alla ikis. Wa ma la'alla kis. Yakni wa nunul wiqayah ma'a la'alla bil aqs. Karena tidak ada la'alani. La'alli. Ya. Jadi ikis itu artinya dibalik, Mas. Fa idza 240 239 benar. Nah, ini kon mandek sih berarti memang. Subhanallah. Semuanya ada qorinahnya. Ya, ini nanti kita akan scan dulu yang dua kalau di situ masih satu paragraf bawah kan. Ayo. Sah. Nah, masih qauluhu walatani nadara. Ya. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini yang insyaallah kita bahas. Khair insyaallah. Naktafi bihadil qudrah. Kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan kita keberkahan dengan apa yang kita pelajari. Walaupun Ustaz kok enggak banyak yang didapat, ya. Yang sedikit tapi terus menerus jauh lebih banyak, lebih baik daripada banyak tapi terputus. Dan kita doa kepada Allah Azza Wajalla, ini mumpung hujan, Mas. Mumpung hujan. Kita doa kepada Allah Azza Wajalla agar kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Beratnya antum keluar dari rumah dan pulangnya antum dalam keadaan hujan-hujan, itu seharusnya diisi dengan doa-doa kebaikan. Ya, semoga ya ibu-ibu kita diberikan kesehatan. Ya, ibunya Abu Faris diberikan kesembuhan, diberikan yang terbaik. Dan juga ibunya Butiwi juga diberikan hal yang serupa, yang terbaik dari takdir Allah Azza Jalla yang pasti terbaik yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, demikian kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.